Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir ma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ke poin pembahasan tentang Ardul Mahsyar berkaitan dengan hadis yang terakhir, hadis Hudzaifah ibn Usayyid radhiyallahu anhu, terdapat peralat yaitu qalafa ilum minhum, maka salah satu dari sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ya, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzani qad arafna ya, atau salah seorang Bani Rifa' bertanya kepada Abu Dzar, hadzani qad arafna huma, kalau dua hal yang pertama kami telah mengetahuinya, maka siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang berjalan dan berlari? Qal, maka Abu Dzar mengatakan, yulkullahu al-afata ala dhahri, Allah memberikan penyakit kepada binatang-binatang yang bisa ditunggangi, unta, kuda dan yang lainnya, hatta laibqa dhahrun, sehingga tidaklah tersisa satupun binatang yang bisa ditunggangi. Hatta inna rajula, sampai seseorang, layakunu lahul hadithatul mu'ajibah atau mu'jabah, sampai ada seorang yang memiliki kebun yang sangat mengagumkannya, yang sangat dia sukai. Fayu'tiha bisyarif, lalu dia berikan kebun tersebut bi dengan ditukar. Baknya bak iwa, baknya bak iwa, bak mu'awadah. Dia berikan kebunnya, dia serahkan kebunnya bisyarib, dia tukar, dia jual kebunnya untuk mendapatkan asyarib. Untuk yang tua ingin dinaiki. Zatil qitbi, ya, berpelana. Fala yaqdir 'alaiha, namun dia tidaklah kuasa atasnya, namun dia tidak bisa memanfaatkannya, dia tidak bisa mempergunakannya, sehingga mau tidak mau dia tetap harus berjalan. Kemudian poin berikutnya adalah Ardul Mahsyar. Pada akhir zaman, maka manusia akan dikumpulkan ke negeri Syam. Jadi adalah Ardul Mahsyar, bumi Mahsyar, sebagaimana terdapat dalam sejumlah hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika menyebutkan masalah api, di sana dikatakan, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Maka Nabi mengatakan, alaikum bisyam, tidaklah kalian tinggal di Syam. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hakim bin Muawiyah al-Bahzi dari ayahnya, di sana terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hahuna, di sana kalian akan dikumpulkan, di sana kalian akan dikumpulkan, di sana kalian akan dikumpulkan. Ada yang berkendaraan, ada yang jalan kaki, dan ada yang diseret pada wajahnya. Qala Ibnu Abi Bukair, dan beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Abi Bukair, nama aslinya adalah Nasr al-Asadi al-Kirmani al-Kufi, seorang yang sekolah, wafat tahun 200 208 atau 209. Ibn Abi Bukair mengatakan bahwasanya Nabi berisyarat dengan tangannya ke arah Syam sambil mengatakan di sana kalian akan dikumpulkan. Dalam riwayat Tirmidzi dari Bahas Ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, aku berkata, wahai Rasulullah, di manakah tempat yang kau perintahkan untukku? Maka Nabi mengatakan di sana, wa nahabiyadi, dan Nabi menunjuk dengan tangannya ke arah Syam. Dikatakan oleh Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis hasan sahih. Dan tentang dua riwayat di atas, Ibnu Hajar mengatakan diatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i dengan sanad yang kuat. Diatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan ada hijrah setelah hijrah. Yanhazu an-nas ila muhajir Ibrahim. Maka manusia akan bergabung atau berkumpul ke tempat hijrahnya Ibrahim, yaitu Palestina, yaitu Syam. Sehingga tidaklah tersisa di muka bumi kecuali manusia-manusia yang jahat, talfadhuhum arduhum, yang bumi pun membuang mereka. Lafadhu mana hasilnya adalah membuang. Lafadh disebut lafadh atau melempar. Lafadz disebut lafadz karena dia terlempar dari mulut. Tunbi'uhum nafsallahi, bumi pun mengingatkan mereka tentang Allah. Tasyuruhum an-nar, dan man pada api pun ada api yang mengiring mereka bersama kera dan babi. Yang api itu bermalam bersama mereka ketika manusia bermalam, dan istirahat siang bersama manusia ketika manusia istirahat siang, dan api ini akan melahap orang-orang yang telat, orang-orang yang tidak berjalan bersama rombongan. Jadi Imam Ahmad, Syaikh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dia dari Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bihi, tidak mengapa untuk dijadikan sebagai hujah. Ibnu Hajar mengatakan dalam tafsir Ibnu Uyainah dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, siapa yang ragu-ragu bahasanya mahsyar atau tempat kumpul adalah di sana, yaitu di Syam, adalah dia baca awal surat Hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat pada saat itu, keluarlah kalian, pergilah kalian, berangkatlah kalian. Para sahabat bertanya, kemana? Qal, Nabi mengatakan, ke bumi mahsyar. Nah, sebab kenapa negeri Syam adalah ardul mahsyar, bumi mahsyar, adalah karena aman dan iman. Itu saat huru'ah, pada saat terjadinya huru'ah akhir zaman, berada di Syam. Dan terdapat tentang keutamaan Syam dan motivasi untuk tinggal di negeri Syam, terdapat sejumlah hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Abi Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ana na'im, pada saat aku tidur, aku bermimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Itu ra'aitu, maka aku melihat dalam mimpi amud al-kitab, kalau maknanya secara literal, tiang kitab. Allah alam apa maknanya, terjemahnya gimana? Halaman. Uhtumila min tahti ra'si, yang dipikul di bawah kepalaku. Fadlantu anna madhubun bi, maka aku menyangka bahasanya buku tersebut dibawa pergi. Maka pandanganku pun mengikutinya. Fa'umida bihi ila Syam, maka ternyata dipancangkan di negeri Syam. Ala wa innal iman hina taqal fitan bi Syam. Ingatlah bahasanya iman pada saat terjadi wuhal, yaitu akhir zaman, ada di Syam. Diatkan Imam Ahmad, Ibnu Hajar mengatakan diatkan oleh Imam Ahmad dan Ya'qub bin Sufyan dan Tabrani dengan sanad yang sahih. Kemudian diatkan oleh Tabrani dari Abdullah bin Hawala radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu lailata usriya bi," aku melihat pada saat malam Isra dan Mi'raj, ada amudan, ada tiang abyad yang berwarna putih seakan-akan bendera yang dibawa oleh para malaikat. Maka aku tanyakan, apa yang kalian bawa? Para malaikat mengatakan, amudan kita, tiang kita. Umirna, dan kami diperintahkan untuk meletakkannya di negeri Syam. Di Fathul Bari dikatakan, Al-Hafidz mengatakan sanadnya hasan. Dia kenal Abu Daud dengan sanadnya sampai Abdullah bin Hawala radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayasiru al-amru ila an takunu junudan mujannadah." Kalian atau perkaranya akan terjadi di mana kalian itu menjadi tentara-tentara yang dikelompokkan. Ada tentara di Syam, ada tentara di Yaman, dan ada tentara di Irak. Ibnu Hawalah mengatakan, "Khirli, pilihkanlah untukku wahai Rasulullah jika aku menjumpai masa itu." Qal, maka Nabi bersabda, "Hendaklah engkau bergabung dengan orang-orang Syam, karena negeri Syam adalah bumi pilihan Allah. Yastabi ilaiha," dan memilih untuk berhijrah ke sana atau pergi ke sana, "khiratuhu min ibadihi," manusia-manusia pilihan Allah. "Jika kalian tidak mau, maka adalah kalian di Yaman, dan minumlah dari sumber airnya, sumber air kalian. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjamin untukku Syam dan penduduk Syam." Diatkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan Rasulullah SAW mendoakan keberkahan untuk negeri Syam sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Allahumma barik lana fi syamina," ya Allah berikanlah keberkahan untuk kami di negeri Syam kami, dan ya Allah berikanlah keberkahan untuk kami di negeri Yaman kami. Ini disediakan oleh Bukhari. Dan telah lewat keterangan bahasanya turunnya Isa alaihissalam di akhir zaman juga turunnya di negeri Syam. Wabi, dan di dan dengannya atau di dan di sana orang-orang beriman telah berkumpul untuk memerangi Dajjal. Ini berkaitan dengan Syam adalah bumi mahsyar. Abu Ubaidah mengingkari kalau Syam adalah ardun mahsyar. Dia mengatakan keterangan yang menegaskan tentang letak ardun mahsyar adalah satu hal yang tidak berdalil dari Quran dan Sunnah atau ijma'. Bahkan terdapat dalil ayat Al-Quran yang membatalkan pendapat tersebut. Itu firman Allah pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Maka jika demikian, maka di manakah bumi Syam? Idan jika demikian, maka jawaban untuk Abu Ubaidah, bahasanya dalil-dalil itu saling mutadhafirah, saling sokong-menyokong, saling dukung-mendukung, menunjukkan bahasanya Syam adalah ardul mahsyar. Yang telah lewat kita sebutkan dalil-dalilnya. Nah, faktor pendorong yang mendorong Abu Baya ini untuk berpendapat dengan pendapatnya itu adalah keyakinan dia atau anggapan dia bahasanya pengumpulan anahadal hasra, bahasanya pengumpulan manusia yang dilakukan oleh api itu terjadi di akhirat, walaih sebut dunia dan bukan di dunia. Dan akan aku sampaikan pada poin bahasan berikut ini, bahasanya pengumpulan manusia oleh api itu adalah pengumpulan manusia di dunia, sebagaimana inilah yang ditunjukkan oleh berbagai dalil yang sahih. Sehingga poin berikutnya dikatakan bahasanya pengumpulan manusia, manusia dikumpulkan oleh api yang mengumpulkan manusia ke negeri Syam itu terjadi di dunia. Pengumpulan telah disebutkan, pengumpulan manusia yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lewat itu adalah kejadian yang terjadi di dunia. Dan bukanlah yang dimaksudkan adalah pengumpulan manusia setelah bangkit dari kubur. Oleh karena itu Al-Qurtubi menyebutkan bahasanya hasyar atau mahsyar di sini maknanya jelas al-jam'u, pengumpulan. Dan kejadian pengumpulan manusia itu ada empat macam kata Qurtubi, dua macam di dunia dan dua jenis di akhirat. Adapun pengumpulan di dunia, maka yang pertama adalah diusirnya Bani Nadir agar bergabung dengan Yahudi-Yahudi yang lain di negeri Syam. Diusir dari kota Madinah, kemudian mereka bergabung di negeri Syam. Mereka kumpul di negeri Syam. Yang kedua, dikumpulkannya manusia sebelum kiamat terjadi ke negeri Syam, dan yang mengumpulkan adalah api yang disebutkan di sini, yang disebutkan dalam sejumlah hadis. Maka pengumpulan yang dilakukan oleh api ini adalah kejadian di dunia. Inilah pendapat mayoritas ulama. Maka ada khilaf di sini, ada ikhtilaf di sini. Sama pendapat mayoritas ulama, ini kejadian di dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Qurtubi, sebagaimana inilah pendapat Qurtubi, Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar. Dan inilah pendapat yang didukung oleh sejumlah dalil, sebagaimana telah lewat bastuha penjelasan detailnya, penjelasan panjang lebarnya. Namun sebagian ulama semisal Ghazali dan Hulaimi berpendapat bahwa pengumpulan ini tidak di dunia namun di akhirat. Hulaimi adalah Al-Hafidh Abu Abdillah Al-Husain bin Hasan ibn Muhammad ibn Hulaim Al-Jujani, seorang ahli fikih mazhab Syafi'i, menjabat sebagai qadhi di daerah Bukhara, dan beliau banyak mengadakan perjalanan menuntut ilmu di negeri Khurasan. Di antara karya beliau adalah Al-Minhad fi Su'abil Iman, dan Al-Hafidh Al-Baihaqi sering menukil dari beliau ini atau dari buku ini di kitab beliau Su'abul Iman. Beliau wafat pada tahun 403 Hijriah dalam keadaan dalam berusia 65 tahun. Demikian pula Ibnu Hajar menyebutkan bahasanya sebagian pensyarah Al-Masabih mungkin yang dimaksudkan dalam kitab hadis Mishkatul Masabih menafsirkan hasr di sini adalah hasr minal kubur, hasr setelah bangkit dari kubur. Dan mereka beralasan dengan beberapa alasan. Yang pertama, hasyar jika disebutkan dalam kebiasaan dalil-dalil syariat, maka maknanya adalah pengumpulan manusia setelah bangkit dari kubur, selama tidak terdapat dalil yang mengecualikannya. Kemudian hadis taksim, pembagian yang ada dalam hadis manusia dibagi beberapa macam ketika dikumpulkan di negeri Syam. Tidaklah pembagian tersebut tidaklah yastaqim, tidaklah pembagian yang bagus. Fil hasr ila Syam, tidaklah bagus fil hasr dalam masalah pengumpulan ke negeri Syam. Karena orang yang berhijrah, maka dia boleh jadi adalah orang yang menginginkan sesuatu atau takut dari sesuatu, atau mengumpulkan atau ada padanya dua hal tersebut, dua-duanya. Nah, kalau yang dimaksudkan dengan pengumpulan manusia di dunia itu ada dalam rangka hijrah, maka sifat hijrah, kalau kita lihat tiga jenis pembagian manusia ketika dikumpulkan oleh api, maka itu tidak tepat kalau maknanya adalah di dunia. Karena ada orang-orang terpaksa diseret dengan wajahnya, ini bukan hijrah ke negeri Syam. Ini tidak layak dan tidak pas kalau untuk kejadian di dunia. Alasan yang ketiga, ana hasal baqiyah ala ma dzukir, bahasanya dikumpulkannya manusia yang tersisa selain yang berkendaraan dan jalan kaki, kemudian api memaksa mereka untuk pergi ila tilkal jihah, ke arah tersebut, dan api itu selalu menemani mereka dan tidak meninggalkan mereka. Kemudian api itu kita katakan adalah api di dunia, adalah pendapat yang lam yarid bi tawqif, tidak terdapat tawqif dalil yang menunjukkan demikian. Dan kita tidaklah bisa mengatakan bitaslitin nar di dunia, bahasanya api dunia atau api di dunia itu punya kemampuan semacam itu, memaksa orang untuk pergi ke satu tempat, dan dia kuasa untuk memaksa ahli syakwa, orang-orang yang celaka, orang-orang yang rusak, tanpa ada dalil yang menunjukkan kalau itu api dunia. Nah, api yang punya sifat, punya kuasa untuk menghukum orang-orang yang celaka, itu sifat api akhirat. Nah, alasan yang ketiga. Adapun api dunia tidak punya sifat demikian. Siapa yang mengatakan itu api dunia, bos? Tidak dapat dalil. Kalau tidak ada dalil, maka maknanya api akhirat. Kemudian alasan yang keempat, alasannya hadis itu sebagian yang menafsirkan sebagian yang lain. Waqa'a fi Hasan, dan terdapat dalam hadis yang derajatnya Hasan dari Abu Hurairah, dan disinjatkan oleh Baihaqi dari sanad yang lain, dari Ali bin Zaid, dari Aus bin Abi Aus, dari Abu Hurairah dengan redaksi Talatan ala Jawa, ada tiga orang berkendaraan menunggangi hewan, ada tiga yang saluna ala aqdamihim, berangkat dengan jalan kaki dengan telapak kaki mereka, dan ada Talatan tiga kelompok atau tiga rombongan yang diseret pada wajah-wajah mereka. Maka tiga pembagian ini yang ada dalam hadis ini selaras dengan tiga pembagian manusia yang ada di surat Waqi'ah. Itu firman Allah, wa kuntum aswajan salasa, dan kalian pada hari itu, itu pada saat dikumpulkan di padang mahsyar setelah bangkit dari kubur, kalian terbagi menjadi tiga kelompok. Maka jawaban untuk alasan yang dipakai oleh sebagian ulama yang mengatakan pengumpulan yang dilakukan oleh api adalah pengumpulan di akhirat, bantahannya atau jawabannya bisa diringkas sebagai berikut. Yang pertama ada dalil, telah terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya hasyar tersebut terjadi di dunia. Ada saja yang telah kita bawakan dan kita sampaikan. Kemudian pembagian yang disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah tidaklah mesti itu sama dengan pembagian yang disebutkan dalam hadis. Fa'inal ladzi fil hadis, karena pembagian dalam hadis datang al-qasdi dengan tujuan membebaskan diri dari huru-hara. Maka siapa yang memanfaatkan kesempatan dan dia berjalan dalam kondisi masih longgar, minadzahari masih longgar, hewan tunggangan, masih banyak hewan tunggangan, wayusrotin nazat, dan masih bekal makanan itu juga masih mudah, dan dia bersemangat ingin mendapatkan apa yang akan dia jumpai, dan dia takut dengan apa yang dia tinggalkan. Inilah golongan yang pertama yang dimaksudkan oleh hadis. Waman tawana, dan siapa yang menunda-nunda, akhirnya adzahru, hewan tunggangan yang bisa dikendarai itu sedikit, akhirnya mereka istaraku fihi, mereka kemudian bergonta-ganti. Sekian banyak orang naiki satu onta dengan silih berganti. Itulah golongan yang ketiga, yang kedua. Sedangkan golongan manusia yang ketiga adalah orang-orang yang untuk pergi ke Syam harus dikumpulkan, digiring oleh api. Kalau dua golongan pertama tidak perlu harus tunggu api memaksa mereka untuk pergi ke Syam. Nah, manusia jenis yang ketiga inilah yang diseret oleh malaikat agar pergi ke negeri Syam. Kemudian satu hal yang sangat jelas, jika kita melihat indikator yang terdapat dalam hadis, bahasanya api yang dimaksudkan bukanlah api akhirat, namun dia adalah api yang muncul di dunia. Karena dia muncul dari mana? Ada di api dunia. Yang Nabi mengingatkan tentang munculnya api ini, dan Nabi menyebutkan tentang tata cara apa yang dilakukan oleh api ini di hadis-hadis yang telah lewat. Kemudian hadis yang mereka gunakan untuk hujah adalah satu riwayat dari Ali bin Zaid, dan dia diperselisihkan apakah perawi yang thiqah ataukah tidak. Nah, hadis ini seandainya adalah riwayat yang tidak bermasalah, tidaklah menyelisih hadis-hadis yang menjelaskan bahasanya hasyar itu terjadi di dunia. Karena dalam hadis Ali bin Zaid yang telah disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, dikatakan anahu, bahasanya mereka manusia yang dikumpulkan menuju negeri Syam, mereka melindungi wajah-wajah mereka, mereka melindungi diri dengan wajah-wajah mereka. Kula hadapin, ketika mereka menaiki dataran tinggi dan mereka melindungi wajah-wajah mereka dari duri, maka ini menunjukkan bahasanya tanah ketika itu adalah tanah dunia. Karena ardul mauqif, karena padang mahsyar pada hari kiamat adalah bumi yang datar, la'i wajah fiha, tidak ada kebingkuan di sana, enggak ada naik turun di sana, semuanya lurus. Tidak ada di sana bukit, tidak ada di sana dataran tinggi, tidak pula ada di sana pohon berduri. An-Nawawi mengatakan, para ulama mengatakan bahasanya pengumpulan manusia yang dilakukan oleh api ini fi akhir dunia, terjadi di akhir-akhir dunia, kubai qiyamah, beberapa saat sebelum terjadinya kiamat. Kubai nafkhi fisu, sebelum ditiupkannya sangkakala. Karena Nabi SAW bersabda, kemudian manusia yang tersisa setelah dua rombongan diberangkatkan, mereka digiring oleh api, di mana api ini tidur malam bersama mereka dan istirahat siang bersama mereka, pagi dan sore bersama mereka. Al-Hafidz Ibnu Katsir setelah membawakan, menyebutkan hadis-hadis yang datang berkaitan dengan munculnya, keluarnya api, beliau menjelaskan bahasanya pengumpulan manusia yang dilakukan oleh api ini terjadi di dunia. Dengan beliau katakan, maka konteks-konteks hadis menunjukkan bahasanya kejadian ini adalah pengumpulan orang-orang yang masih ada, manusia-manusia yang ada di akhir-akhir dunia, dikumpulkan dari berbagai penjuru bumi menuju mahalatul mahsyar, tempat kumpul, itulah mahsyar. Ini semua menunjukkan bahasanya kejadian ini di akhir zaman, dan ini adalah kejadian di dunia. Karena di sana ada makan, ada minum, ada arukub al-dhahar, menaiki hewan tunggangan yang dibeli, ada cerita beli unta kurus dengan kebun yang bagus. Ini keadaan di dunia. Naik kendaraan, ini mahsyar di dunia. Mahsyar yaumul qiyamah ada, naik kendaraan. Demikian pula api itu akan membinasakan atau mematikan orang-orang yang telat, orang-orang yang tidak berjalan bersama rombongan. Maka ada orang yang mati dibakar oleh api. Walaupun ada ba'da nafatil ba'as lam yabqa mautun. Seandainya hasr ini adalah hasr setelah ditiupkannya sangkakala pembangkitan manusia dari kubur-kubur mereka, maka tidak ada yang namanya kematian. Nah, masih ada kematian, ada orang yang dimatikan, dibakar oleh api. Dan tidak ada unta yang bisa dibeli dengan kebun. Tidak ada kegiatan makan dan minum, dan tidak ada pula memakai pakaian, jika ini adalah kejadian fil arasat. Ini arasatil qiyamah, ini sama dengan pada masa yang qiyamah. Di catatan nomor 3 ala arasat, makna asalnya adalah halaman yang sangat lebar. Arasat itu nama lain untuk bahasa kita pada masya, ardul mawqif, itu sejenis. Kemudian sedangkan, dan ini berbeda dengan pengumpulan manusia di akhirat setelah bangkitnya manusia dari kubur. Karena terdapat dalam banyak hadis bahasanya manusia, baik yang beriman ataupun kafir, semuanya mereka dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan dalam keadaan berkhitan. Rulan, jamak dari ar-ral, maknanya akhlaf, artinya masih ada padanya kulubnya. Wa man baqiyat, itulah orang ya, masih ada padanya kulubnya, dan kulub adalah kulit yang dipotong oleh al-khatin, tukang khitan, manakala mengkhitan seorang laki-laki. Buhman, buhman jamak dari bahim. Bahim mana asalnya adalah warna yang tidak dicampur oleh warna yang lain. Hitam tanpa warna yang lain, merah tanpa warna yang lain, disebut bahim. Dan yang dimaksud dengan buhm di sini, tidak ada pada mereka satupun cacat wal a'rad dan satupun satupun sifat yang ada di dunia. Dan ada yang menjelaskan, ada ulama yang menjelaskan buhm artinya tidak bawa apa-apa, tidak bawa harta. Fafisai maka dalam hadis yang saya dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah-tengah kami, lalu Nabi bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan yaitu pada hari kiamat dalam keadaan tanpa beralas kaki, telanjang dan kembali belum berkhitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, kama badana awala khalqin nu'itu, sebagaimana kami memulai penciptaan, demikian kami kembalikan. Maksudnya, sebagaimana bayi lahir dari perut ibu tidak berkhitan, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, maka demikianlah kami kembalikan manusia lahir dari perut bumi dalam keadaan sama sebagaimana keadaan ketika manusia lahir dari perut ibu. Dan manusia dan makhluk yang pertama kali diberi pakaian pada kiamat adalah Nabi kita adalah Al-Khalil Ibrahim Al-Khalil Rahman. Di sini adalah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Ibnu Hajar mengatakan dari mana orang-orang yang seandainya pengumpulan yang dilakukan oleh api terhadap pengumpulan setelah bangkit dari kubur, maka min aina, dari manakah orang-orang yang dikumpulkan, dibangkitkan setelah kematian dalam keadaan telanjang dan tanpa alas kaki kok punya kebun yang kemudian mereka serahkan, mereka jual untuk mendapatkan unta kurus. Padahal Nabi mengatakan mereka tidak bawa apa-apa. Ini baju saja tidak bawa, sandal jepit saja tidak punya, apalagi kok punya kebun yang menakjubkan yang ditukar dengan unta. Mungkin tidak mungkin, sehingga tidaklah tidak mungkin makna pengumpulan manusia ke negeri Syam kecuali pengumpulan di dunia, bukan pengumpulan ba'dal ba's, setelah bangkit yang manusia di kubur. Kesimpulannya, maka keterangan-keterangan di atas menunjukkan bahasanya hasyar atau pengumpulan manusia yang dilakukan oleh api itu kejadian di dunia sebelum terjadinya kiamat. Dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapat selain ini, faqad janaba al-haqqa, maka dia telah menyelisihi pendapat yang benar. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian penulis menyampaikan al-khatimah, penutup, kesimpulan dari keterangan panjang lebar tentang masalah asratu saat, tanda-tanda kiamat. Beliau sampaikan risalah ini atau buku ini memuat hasil-hasil bahasan yang paling penting, dan atau khatimah ini, penutup ini, tasamil memuat hasil-hasil bahasan yang paling penting dan paling urgen, dan dia adalah yang pertama, beriman dengan tanda-tanda kiamat adalah bagian dari iman dengan hal yang gaib, yang tidaklah benar iman seorang muslim kecuali dengan mengimaninya. Dan mengimani tanda-tanda kiamat itu termasuk atau bagian dari iman dengan hari akhir. Kemudian semua yang benar-benar valid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua hadis akhbar, semua hadis yang benar-benar valid datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik mutawatir ataupun ahad, wajib untuk diimani dan wajib untuk diterima. Tidak boleh dibantah, tidak boleh ditolak. Dan akidah itu bisa ditetapkan berdasarkan hadis yang sahih meskipun dia adalah hadis ahad. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan kepada umatnya dengan makan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi sampai terjadi kiamat. Dan tanda-tanda kiamat telah mendapatkan nasib al-awfar, bagian yang paling banyak dari berita-berita yang Nabi sampaikan. Kemudian pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat adalah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidaklah bocorkan rahasia ini kepada malaikat yang sangat dekat dengan Allah sekalipun, yaitu Jibril, atau nabi yang sekaligus rasul, bahkan nabi dan rasul yang paling mulia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terdapat hadis yang sahih yang menjelaskan tentang, menegaskan tentang berapa umur dunia. Kemudian tanda-tanda kiamat yang tanda yang kecil itu telah banyak yang muncul. Walam yabqa ila qalil, dan tidaklah yang tersisa yang belum muncul kecuali tinggal sedikit saja. Kemudian yang dimaksud dengan munculnya tanda-tanda kiamat, yaitu tanda yang kecil, adalah kemunculan yang bersifat total, yaitu kuatnya kemunculan masing-masing tanda sehingga tidaklah tersisa apa yang menjadi kebalikan tanda tersebut kecuali langkah-langkah. Maka misalnya tanda kiamat tersebarnya kebodohan, maka yang dimaksud dengan tanda kiamat tersebarnya kebodohan itu adalah di mana kebodohan, di mana orang yang punya ilmu dan ilmu tinggal satu hal yang langka, dan kebodohan itulah yang tersebar luas menguasai kondisi dan keadaan. Adapun jika kebodohan tersebut cuma ada pada satu tempat tanpa tempat yang lain, di tempat yang lain masih banyak ulama, orang-orang yang berilmu, maka ini perlu kita katakan muncul tanda kiamat yang kecil tersebar dengan kebodohan. Maka itu yang dimaksud dengan kemunculan tanda kiamat yang kecil itu disyaratkan harus ada istihkak, harus ada kuat. Itulah yang menguasai keadaan di seluruh penjuru dunia, bukan hanya bersifat lokal sebagian tempat saja. Namun bukanlah makna sesuatu itu adalah termasuk tanda kiamat, dia adalah sesuatu yang terlarang. Yang benar, tanda-tanda kiamat itu memuat perkara yang haram, wajib, mubah, memuat kebaikan dan memuat kejelekan. Dan tidaklah muncul sampai saat ini, sampai detik ini, satupun dari tanda-tanda kiamat yang merupakan tanda yang besar. Dan jika telah muncul awal dari tanda kiamat yang besar, maka akan berturut-turut muncul tanda-tanda berikutnya, sebagaimana khas, sebagaimana rangkaian biji yang dirangkai dalam satu benang, semacam biji tasbih, finidom, ya, menyatu dalam satu benang. Maka jika benangnya diputus, yatba'u ba'duha ba'dah, maka sebagainya kan mengikuti sebagian yang lain, segera jatuh ke lantai. Kemudian tanda-tanda kiamat yang telah muncul adalah sekaligus mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diantara bukti kenabian beliau. Karena Nabi mengkabarkan terjadinya sesuatu, beliau sampaikan di anas taqa pasti akan terjadi, lalu terjadilah sebagaimana yang Nabi kabarkan. Dan munculnya banyak dari tanda-tanda kiamat adalah dalil hancurnya alam ini dan sudah semakin dekat akhir dunia ini. Maka tanda-tanda kiamat itu seperti tanda-tanda kematian yang nampak pada orang yang menghadapi sakaratul maut. Maka semakin banyak, semakin terasa, maka itu berarti ajal semakin dekat. tobat masih saja terbuka selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya. Namun jika matahari telah terbit dari tempat tenggelamnya, maka digemboklah pintu tersebut ila yaumil qiyamah, menurut pendapat yang kuat. Kemarin kita sampai, telah kita bahas ada khilaf dalam masalah ini, di mana Imam Qurtubi, Abu Abdillah Qurtubi berpendapat bahasanya itu tidak tutupnya tidak terus menerus sampai yaumil qiyamah. Namun ya, untuk orang-orang yang menjumpai peristiwa dan ingat peristiwa terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Namun pendapat yang rajih yang disampaikan adalah pintu untuk tadi tertutup sampai yaumil qiyamah. Kemudian terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya bukanlah terjadinya kiamat. Ya, tidaklah begitu terbit matahari dari tempat tenggelamnya kemudian kiamat langsung terjadi, itu tidak. Namun setelah kejadian ini masih terdapat umur dunia pun masih cukup panjang. Masih terdapat kejadian masih manusia beraktivitas dengan aktivitas duniawinya, jual beli dan semacam itu. Kemudian tanda kiamat, yaitu tanda dekatnya kiamat besar yang terakhir adalah munculnya api dari pedalaman kota Aden yang mengumpulkan manusia, menggiring manusia di seluruh dunia untuk kumpul di Syam. Dan pengumpulan manusia ini terjadi di dunia sebelum terjadinya kiamat. Kemudian kiamat tidaklah terjadi kecuali kepada sirohin nas, manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang tidak punya iman. Karena sebelum kiamat terjadi, Allah tiupkan angin yang lembut yang mematikan semua orang yang masih punya iman, meskipun dengan iman yang sangat kecil. Nas'alullah afiyah, wallahu ta'ala a'lam. Maka kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijaga dan diselamatkan dari berbagai bencana dan keburukan. Dan Allah yang lebih tahu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sanjungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, itu para pengikut beliau dan para sahabat beliau, dan Allah, semoga Allah memberikan keselamatan untuk beliau dengan keselamatan yang banyak. Demikian akhir bahasan kita untuk kita Asratu Sa'ah karya Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabid hafizahullah ta'ala. Dan sebagaimana telah kita janjikan, kita akan ganti dengan tahdzib sajid, dan akan kita pecah empat dimah dari tahdzib sajid.